الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتنا عزكم الله الحمد لله kita panjatkan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang mana sampai hari ini Allah tabaraka wa ta'ala masih melimpahkan kepada kita semua karunia nikmat yang lahir maupun yang batin, juga nikmatul iman wa taufiq wal hidayah, sehingga alhamdulillah sampai menjelang akhir Ramadan ini Allah tabaraka wa ta'ala masih teguhkan kita di atas ibadah kepadanya, di atas upaya mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita yang terakhir untuk Ramadan ini dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk mizan hasanatina, termasuk dari kebaikan-kebaikan yang kita persembahkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala semata di bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini, masuk dalam bagian amal-amal saleh yang kita kerjakan selama Ramadan ini insyaallah taala. Hanabidina azakumullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis bab yang ke-98. Hadis yang berbicara tentang permasalahan hak-hak hamba sahaya atau hak-hak pembantu, dan juga masuk dalamnya hak-hak para karyawan-karyawan yang ada. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يكلف العبد, seorang hamba sahaya tidak dibebani, minal amali, dari amalan, ma la yutiqu, sesuatu yang dia tidak mampu. Sebabnya tidak diperkenankan bagi seorang majikan untuk memberikan beban amal, beban tugas, beban pekerjaan kepada seorang hamba atau seorang budak atau seorang pembantu atau karyawan sesuatu yang dia enggak mampu. Dan ini qanabtina azakumullah termasuk haknya seorang budak, hak pembantu dan haknya karyawan. Juga menunjukkan qanabtina azakumullah samahatul Islam, kemudahan-kemudahan Islam, keringanan-keringanan Islam yang diberikan kepada semua pihak tanpa terkecuali, di antara mereka ialah keringanan untuk para budak, para pembantu, para karyawan dan semisal mereka. Qala haddatsana Abdullah bin Yazid al-Muqri. Qala haddatsana Sa'id ibn Abi Ayyub al-Misri. Ini semuanya rawi yang thiqah. Qala haddatsani Ibnu Ajlan wa Muhammad. Muhammad Ibnu Ajlan, saduq, jujur orangnya. An Bukair Ibnu Abdullah. An Ajlan, Abu Muhammad Ajlan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuh, seorang hamba sahaya, mamluk, budak yang dimiliki, memiliki hak, ta'amuhu, dalam bentuk makanan dia, wa kiswatuhu, dan pakaian dia. Dia punya hak untuk diberi makan, dia juga punya hak untuk diberi sandang, diberi pakaian. Wala yukallafu minal amal, dan dia tidak dikasih beban amalan, beban tugas, ma la yutiqu, sesuatu yang dia tidak mampu. Nah, hadis ini khanafina azakumullah dikeluarkan oleh Imam Muslim juga dalam sahihnya. Hadis ini isnaduhu hasan, sebab semua rawinya thiqah terpercaya kecuali Ibnu Ajlan wa Muhammad bin Ajlan saduq. Yang berikutnya masih sama dengan yang sebelumnya. Satu lafaz. Qala haddatsana Abdullah wa Abdullah ibnu Salih kadibul layth. Abdullah ibnu Salih kadibul layth al-Misri, dia orang Mesir. Abdullah ini ya ikhwan jelek hafalannya. Tetapi kalau dia meriwayatkan dari Imam Layth, Imam Layth, dia menjadi kuat riwayatnya. Seperti yang sekarang ini disebutkan. Qala haddatsani al-Layth wa al-Layth ibnu Sa'ad. Sehingga Abdullah ini meriwayatkan dari Imam Layth yang tadinya jelek hafalannya menjadi seorang rawi yang sangat kuat hadisnya, sehingga enggak ada masalah. Untuk al-Layth wa al-Layth ibnu Sa'ad Abu al-Harith al-Misri, dia imam ahli Mesir. Imamnya orang Mesir. Beliau hidup sezaman dengan Imam Malik rahimahullahu taala. Wa bainahuma suhbah at-tayyibah. Antara beliau dengan Imam Malik rahimahumullahu taala ada hubungan persahabatan yang bagus. Paham? Imam Malik pernah mengirimkan satu nampan berisikan henna ke Mesir ke Imam Layth. Dikembalikan oleh Imam Layth satu nampan berisikan dengan emas permata. Luar biasa. Itu sangat bagus, sangat erat hubungan antar keduanya tadi. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan Al-Layth afqah min Malik. Imam Layth lebih faqih, lebih ahli fiqih daripada Imam Malik rahimahullah. Hanya saja Imam Layth ini fanatina azakumullah seorang imam yang kurang dimanfaatkan ilmunya oleh murid-muridnya. Beda dengan Imam Malik rahimahullahu taala. Untuk Imam Malik ini, ilmunya betul-betul dimanfaatkan sedemikian rupa oleh murid-murid. Disebarkan, dikembangkan. Bahkan khusus untuk Imam Malik difasilitasi oleh penguasa ketika itu. Oleh penguasa ketika itu. Khalifah Mansur. Naam. Untuk Imam Layth khanafatina azakumullah, sisi keutamaannya. Beliau ini seorang yang sariyun sakhi. Sari, orang yang kaya raya. Seorang imam, ahli hadis, kalau di Indonesia ini kiai besar, gitu ya, kiai haji besar, kaya raya lagi. Tapi subhanallah khanafatina azakumullah, setiap tahunnya tidak ada zakatul mal atas dia. Tiap tahun tidak terkena zakatul mal. Itu kenapa? Dikarenakan ikhwanatina azakumullah, beliau ini sangat dermawan. Sari, kaya raya, sakhi, sangat dermawan. Memberikan nafkah, membelanjakan uangnya untuk para muhadithin, untuk murid-muridnya, untuk para ulama, untuk para fuqaha, untuk para mufassirin. Luar biasa. Sehingga ketika mencapai satu haul, dihitung uangnya, kurang dari nisab sehingga tidak kena zakat. Terus begitu. Tahun berikutnya perlu nyari usaha lagi, dibelanjakan lagi untuk kepentingan selama tahun itu, ketika haul yang berikutnya lagi, demikian pula kurang dari nisabnya. Menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah, beliau ini orangnya betul-betul amat sangat dermawan. Sangat dermawan. Sudah kaya raya, dermawan, wa ahli hadis, wa ahli fiqih, wa imam besar pada masanya. Rahimahullahu ta'ala wa ghafaran. Qila dikatakan, ada yang mengatakan bahwasanya omset beliau 80 ribu dinar. Dan mengatakan demikian. Qila. Wa qila khairudah. Al-Mihim, banyak pemasukannya, tapi pengeluaran juga banyak. Bukan dikeluarkan untuk makan sate atau makan soto, tapi dikeluarkan lebih banyak untuk kepentingan fisabilillah, membantu para thullabul ilm, para pencari ilmu, membantu para ulama, membantu para du'at ilallah, sehingga barokah masyaallah. Qala haddatsani Ibnu Ajlan, yang tadi Muhammad bin Ajlan, an Bukair, juga yang sedang di atas, Bukair bin Abdullah, anna Ajlan Abu Muhammadin haddathahu, bahwasanya Ajlan Abu Muhammad menceritakan kepada dia qubaila wafatih, menjelang wafatnya, annahu sami'a Abu Hurairah yaqul, pokoknya dia mendengar, pernah mendengar Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuh, seorang hamba sahaya, seorang budak itu memiliki hak diberi makan dan diberi pakaian. Wala yukallafu illa ma yutiq, dan tidak diberi beban tugas kecuali yang dia mampu. Kecuali yang dia mampu saja. Hadis ini khonafina asakumullah, satu sama dengan yang sebelumnya. Syaratnya berbeda, sahabatnya sama, mapan juga sama. Menjelaskan bagi kita ikhwan fillah jazakumullah tentang hukukul mamlukin atau al mamalik, hak-haknya hamba sahaya, hak-haknya budak, haknya pembantu, haknya para karyawan ataupun yang semisal dengan mereka. Di sini ada tiga hak. Yang pertama ialah ta'amu. Seorang pembantu rumah tangga, seorang karyawan, dia punya hak untuk diberi makan. Bagaimana yang telah lewat penyebutannya dalam riwayat yang telah lalu, bahwasanya makanan ini ialah dari apa yang dimakan oleh tuannya, majikannya. Fal yut'imhu mimma yat'am, hendaklah majikannya itu memberikan makan kepada budaknya. Dan yang kedua, ikhwan fillah jazakumullah, kiswatuhu, diberi pakaian. Juga demikian, diterangkan dalam riwayat yang lainnya, idealnya lebih afdal kalau dikenakan pakaian seperti yang dikenakan oleh tuannya, oleh majikannya. Wal yalbashu mimma yalbas, hendaknya majikannya itu mengenakan pakaian kepada pembantunya dari apa yang dia kenakan. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, fal yalbashu min labusih, hendaknya dia memberikan pakaian kepada budaknya, kepada pembantunya dari pakaian dia sendiri. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah jazakumullah, disebutkan di sini, wala yukallafu illa ma yutiq, seorang budak, seorang pembantu, seorang karyawan, tidak diberi beban tugas kecuali yang dia mampu saja. Sehingga harus dilihat kemampuan dia masing-masing, tenaganya masing-masing. Ditaruh, ditempatkan, diposisikan pada posisinya yang bagus, posisi yang tepat, sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, ini pun juga diterangkan dalam riwayat yang lainnya. Kalau seandainya majikannya itu memberikan pekerjaan yang cukup berat untuk mereka, maka hendaknya dibantu oleh majikan tadi, dibantu oleh majikan dan tuannya tadi. Nah, ini semuanya hukukul mamalik, hak-haknya para pembantu, budak dan para karyawan yang harus ditunaikan oleh para majikan, para tuan, dan para bos-bos yang ada sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sekali lagi, hanamtina azakumullah, ini menunjukkan bahwasanya kullu insanin lahu haqqun wa alaihi wajib. Setiap insan yang khanafi tina asyakumullah itu punya kewajiban dan punya hak. Dia punya kewajiban dan punya hak. Baik dia itu orang yang merdeka ataupun hamba sahaya. Baik statusnya dia tinggi, pertengahan, ataupun yang bawahan. Semua orang itu pasti punya tanggung jawab dan pasti punya hak yang dia terima. Ini menunjukkan yang khanafi tina asyakumullah sekali lagi. Bahwasanya Islam menyamaratakan semua umat manusia, semua pemeluknya dalam bab yang satu ini. Semua pihak dikasih kewajiban. Semua pihak diberi hak. Diberi hak. Ini sekali lagi menunjukkan ya ikhwan, keindahan dan kemuliaan Islam terkait dengan hamba, terkait dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sama umat manusia. Wallahul musta'an. Juga menunjukkan bahwa Islam sangat perhatian dengan yang namanya budak. Sangat perhatian dengan yang namanya budak. Walaupun dalam Islam itu ada yang namanya perbudakan. Memperbudak orang. Bukan kemudian dihinakan. Bukan kemudian dilecehkan. Atau tidak diorangkan, dihewankan, tidak. Walaupun ada yang namanya perbudakan itu. Namun dalam Islam diatur yang namanya hak-haknya para budak. Sama mereka diorangkan, mereka dikasih apa namanya jatah-jatah mereka, hak-haknya mereka. Tamam, yang harus dikerjakan oleh para majikan, oleh para tuan. Sehingga sekali lagi ikhwan, di sini sekali lagi menunjukkan tentang masalah mahasinul Islam, keindahan-keindahan Islam, kemudahan-kemudahan Islam, dan bahwasanya Islam adalah agama yang paling sempurna pengaturannya, yang paling indah muamalahnya, yang paling perhatian dengan semua jenis insan yang ada di muka bumi ini. Dan seperti ini, ikhwan fillah jazakumullah, tidak ada pada agama-agama yang lain. Terkhusus untuk yang namanya budak, tidak ada di agama yang lain. Agama yang lainnya, yang namanya budak, ditindas. Ditindas, dihinakan, dilecehkan, dihewankan. Diperlakukan layaknya hewan. Tidak diorangkan sama sekali. Tamam? Disuruh kerja paksa, kerja rodi, kerja ini, kerja itu, makanannya mungkin enggak layak dimakan sama orang, mungkin pasnya untuk makanannya kambing atau makanannya apa begitu, tempat tidurnya juga demikian apa ala kadarnya, dicampakkan, dianggap sebagai sampah masyarakat, gila. Itu agama yang lain. Namun dalam Islam, bismillahirrahmanirrahim, itu semua tidak ada. Dalam Islam, yang namanya insan dimuliakan. Walaupun mereka seorang budak, sangat dimuliakan. Disuruh memberi makanan, disuruh memberikan pakaian, disuruh memberikan pekerjaan yang semampu mereka. Kalau dirasa berat, diminta untuk membantunya, makanannya disesuaikan dengan makanan tuannya, pakaiannya juga demikian, disamakan dengan pakaian majikannya. Sehingga dalam bab yang seperti ini semuanya sama. Wallahul musta'an. وقال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد ومسدد ابن مسرحد أبو الحسن البصري seorang imam قال حدثنا يحيى ويحيى ابن سعيد القطان ويحيى ابن سعيد القطان إمام الجرح والتعديل. Ini imam pakar ahli hadis dan pakar jarah dan pakar ta'dil. Nah, yang biasa mengkritik para rawi dan yang biasa memuji para rawi. Disebut dengan sebutan Imam Al-Jarh wa Ta'dil. Gurunya Imam Ahmad. Anil A'mash. Dari Al-A'mash. Wa Sulaiman Ibn Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. Al-A'mash wa nafidina azakumullah. Ini gelarnya. Al-A'mash itu artinya orang yang sakit matanya. Rabun matanya sehingga kurang jelas pandangannya itu. Rabun. Dia enggak buta, cuma dia rabun. Disebutkan dalam terjemahnya, fanatina asyakumullah, bahwasanya Al-A'mash ini, ikhwan, biasa mengeluarkan yang namanya kotoran mata di kedua belah matanya itu. Tamam? Dikarenakan memang penyakitnya dia, yang namanya Al-A'mash, sehingga dia dikenal dengan sebutan Al-A'mash. Namanya Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kuhi. Dia imam. Imam besar pada masanya. Hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu di antara porosnya pada Al-Amash. Di antara porosnya pada Imam Al-Amash. Disebutkan ada beberapa tokoh imam, tokoh ahli hadis pada masa itu yang mana semua hadisnya Rasul itu tidak keluar dari mereka. Di antaranya Fathuddin Azakumullah Jalal Al-Amash. Yang kedua ialah Qatadah. Yang ketiga ialah Az-Zuhri. Al-Amash, Qatadah, Az-Zuhri. Az-Zuhri. Tamam? Ini tiga ulama besar pada masanya. Rata-rata hadisnya Rasul dari mereka. Dari mereka. Naam, imam besar pada masanya, ikhwan. Walaupun secara fisik dikatakan orang yang cacat, orang yang kurang sehat. Tamam? Namun para ulama berduyun-duyun datang ke tempat beliau, datang ke masjidnya beliau, mendengarkan ilmunya beliau, mendengarkan hadisnya beliau, riwayat yang beliau bawakan. Tamam? Dan dimuliakan oleh Allah dengan ilmu yang dia miliki, walaupun kondisinya itu sangat cacat. Dan beliau terkenal tegas dalam urusan ta'lim. Kalau yang namanya belajar tidak boleh ada suara kresek-kresek. Harus hening. Harus hening. Nah, kalau udah pakai hening begini, kira-kira kalau namanya Al-Amash ada ta'lim bawa anak, gimana kira-kira? Hah? Gak bakal boleh sama beliau. Suara apa itu? Anak-anak. Ya Allah pergi. Suruh minggir semua ya. Harus hening. Harus hening. Kedengaran suara kemersek sedikit, langsung pergi beliau. Ilahun. Langsung pergi. Ada. Tegas beliau. Tamam, sehingga sangat perhatian dengan yang namanya ada belum majelis. Sehingga diupayakan jangan ada yang kemersek. Baik. Qala beliau berkata. Qala Ma'rur. Berkata Ma'rur. Wa Ma'rur ibn Suwaid. Dia menceritakan marorna bi Abi Dzarrin. Kami pernah melewati Abu Dzar. Abu Dzar sahabatnya Rasul. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, junub bin Junada. Wa 'alaihi thawbun. Waktu itu dia mengenakan thawb pakaian. Wa 'ala hulamihi hullah. Sementara budaknya menggunakan pakaian perhiasan. Abu Dzar menggunakan pakaian thawb biasa, budaknya menggunakan hullah. Hullah itu pakaian yang indah begitu, yang bagus. Faqulna, maka kami berkata kepada Abu Dzar ini, "Law akhadta hadza." Alangkah baiknya wahai Abu Dzar kalau engkau ambil hullah ini, baju yang bagus ini. "Wa ataita hadza khairan." Lalu kamu berikan kepada budakmu ini pakaian yang lain, ala kadarnya lah. Jangan yang ini. Yang ini untuk kamu aja. Kanat hullatan. Niscaya akan menjadi pakaian yang bagus untuk kamu. Ini Ma'rur ini heran begitu. Ini Abu Dzar, sahabatnya Rasul yang mulia. Seorang majikan. Seorang tuan. Di samping dia ada seorang budak. Loh kok aneh gitu loh. Majikannya menggunakan pakaian saub biasa. Pakaian biasa. Wah budaknya menggunakan pakaian yang indah. Hullah. Ada apa ini? Kami kita, ada apa ini? Kok gak sebaliknya begitu loh? Saubnya yang biasa dikasihkan untuk budak. Hullah yang indah untuk Abu Dzar. Kan cocok gitu loh. Katanya Abu Dzar. Qala. Dia berkata. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rasulullah. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam pernah bersabda kata Abu Dzar. Ikhwanukum. Budak-budakmu ini, hamba-hamba sahayamu ini adalah ikhwanukum, saudara kalian sendiri. Saya terangkan kemarin ya, masalah ini. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah jadikan mereka di bawah tangan-tangan kalian. Maksudnya Allah jadikan sebagai pembantu-pembantu kalian. Kalian yang mengatur mereka. Faman kana akhuhu tahta yadih. Maka barang siapa yang saudaranya itu di bawah kekuasaan dia, falyut'imhu mimma ya'kul. Maka hendaklah dia beri makan saudaranya itu dari apa yang dia makan. Wal yalbashu mimma yalbas, dan hendaknya dia mengenakan, memberikan pakaian kepada dia dari apa yang dia kenakan. Wala yukallifuhu ma yaghlibuhu, dan janganlah dia memberi beban kepada saudaranya itu sesuatu yang memayahkan dia. Fa in kallafahu, jika dia ternyata memberikan beban kepadanya, ma yaghlibuhu, sesuatu yang memayahkan saudaranya itu, fal yu'inhu 'alaihi, hendaklah dia bantu saudaranya itu untuk menyelesaikan beban pekerjaannya itu, dibantu. Hadis ini ya ikhwan sahih, taqaddam lewat penyebutannya dalam beberapa hadis yang telah terdahulu. Nah, ikhwan, ini pun juga demikian sama terkait dengan apa yang disampaikan dalam bab sekarang ini. Anjuran untuk memberikan makan kepada budak, kepada para pembantu sesuai dengan apa yang dia makan, memberikan pakaian kepada mereka sesuai yang dia kenakan, dan tidak boleh memberikan pekerjaan yang berat kepada mereka. Kalaupun dikasih pekerjaan yang sangat berat, maka dibantu sesuai dengan kemampuannya dia. Inilah alasan Abu Dzar Al-Ghifari kenapa beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengenakan pakaian yang indah, memberikan pakaian yang indah kepada para budaknya, padahal beliau sendiri menggunakan pakaian yang biasa-biasa saja. Dikarenakan wasiat dan juga hadis yang didengarkan oleh beliau dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seharusnya ya khonafati na'udzubillah, kita kaum muslimin dan muslimat juga demikian memiliki watak dan sifat yang ditunjukkan oleh hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Sehingga kita betul-betul memperhatikan hukuk, hak-haknya pembantu, haknya para budak kalau ada, juga haknya para pegawai, haknya para karyawan, wahakadha. Sehingga betul-betul kita bisa mengamalkan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam terkait dengan hukukul mamalik, hak-haknya para hamba sahaya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selebihnya dimanfaatkan untuk tanya jawab saja. Ada yang tanya, mohon penjelasan mengenai zakat profesi atau zakat gaji tiap bulan yang ditambahkan sampai dengan 1 tahun. Ini sama aja ya, maknanya sama ya. Zakat profesi dengan zakat gaji tiap bulan itu sama maknanya. Loh, kok diam aja? Sama kan? Apa beda? Sama, yaitu yang dimaukan dengan zakat profesi. Yaitu dipotong dari gaji tiap bulan sebagai zakatnya. Masya Allah. Kemudian digabungkan selama setahun, dikeluarkan di akhir tahun, mencapai nisab atau tidak? Hah? Gitu Pak Ferry? Hah? Masya Allah. Namanya, yang perlu antum pahami, fanatina asalamualaikumullah, bahwasanya al-amwal, yang namanya harta benda, apapun bentuknya, tidak semuanya dizakati. Ada barang-barang tertentu, harta-harta tertentu yang termasuk al-amwal az-zakawiyah, harta yang dizakati. Yang disebutkan dalam nas hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu ada 9 yang disepakati. Yang pertama ialah emas. Yang kedua ialah perak. Emas dan perak namanya naqdan. Zakatun naqdain namanya. Zakat emas dan perak. Dimasukkan dalam pembahasan ini, dalam pembahasan emas dan perak ini, tamam, harta uang, mata uang yang ada sekarang ini, baik mata uang kertas ataupun mata uang logam, baik mata uang emas, mata uang perak ataupun mata uang yang lainnya, baik itu rupiah ataupun yang lainnya, dimasukkan oleh para ulama termasuk zakat emas dan perak dan menggunakan nisabnya perak bukan emas. Menggunakan nisabnya perak. Nisabnya perak sekitar 596 atau 5 gram. Nisabnya emas sekitar 86 atau 87 9, atau sampai 9 gram. Kisaran seperti itu. Ini yang kedua, emas dan perak di dalamnya ada yang namanya uang. Kemudian yang dari hewan ternak, unta, sapi, kambing. Tamam? Yang kambing ini ada kambing domba, ada kambing Jawa. Kambing yang Jawa kupingi. Dari yang namanya biji-bijian, syair dan hentoh. Hentoh itu namanya bur. Dari yang namanya buah-buahan, tamar, itu kurma, wazabib, kismis. Ini 9 jenis yang disepakati oleh para ulama. Dan ini yang ada nas dalilnya. Jenis yang ke-10, diiktilafkan oleh para ulama namanya zakat tijarah. Zakat perdagangan, zakat perniagaan. Yaitu, segala sesuatu yang diperdagangkan. Segala sesuatu barang yang diperjualbelikan. Itu namanya perdagangan. Di sini jumhur ulama, kebanyakan para ulama kaum muslimin berpendapat adanya zakat tijarah. Paham? Sebagian kecil para ulama mengatakan tidak ada zakat tijarah. Ini khilaf. Jumhur mengatakan ada, sebagian kecil mengatakan tidak ada. Paham? Para ulama sekarang, ulama Saudiyah khususnya, mereka termasuk yang sependapat dengan jumhur. Mengatakan adanya zakat tijarah. Sebagian kecil para ulama sekarang, para ulama ulama, kebanyakan mereka mengatakan tidak ada zakat tijarah. Ala kulli hal, apa namanya, ada khilaf. Tayyib. Selain itu, kana fitna azakumullah. Selain itu, ala sahih semuanya tidak ada zakatnya. Yang namanya madu, enggak ada zakatnya. Yang namanya, apa namanya, buah selain kurma dan kismis, enggak ada zakatnya. Yang namanya apel, durian, nah, yang mahal itu, durian, semua jenis buah-buahan enggak ada zakatnya. Sayur mayur enggak ada zakatnya. Tamam? Semuanya enggak ada zakatnya. Yang namanya ayam, kelinci, kuda, gajah, semua hewan enggak ada zakatnya. Yang ada cuman unta, sapi dan apa? Dan kambing. Yang namanya udang, yang namanya bandeng, semua jenis yang namanya ikan enggak ada zakatnya. Yang namanya burung walet enggak ada zakatnya. Semua yang enggak ada zakatnya. Yang ada cuma yang disebutkan tadi. Tadi paham ya? Kemudian yang namanya tina'azakumullah, yang juga perlu diingat di sini ialah, yang namanya zakat, itu ada persyaratannya. Syarat yang paling masyhur di kalangan para ulama, ialah, bulughun nisab, harus mencapai nisabnya, batasan tertentu wajibnya zakat. Dan yang kedua, pendapat jumhur, atau sahih pendapat yang benar, harus adanya haul. Menunggu 1 tahun. Ketika itu harta mencapai 1 nisab. Tamam? Mencapai nisabnya. Ditunggu sampai 1 tahun. Di ujung tahun. Baru dikeluarkan zakatnya. Bisa difahami ya, Kwan ya? Bisa difahami. Kalau belum paham yang ini ya, Kwan. Tinggal dipertanyakan ulang yang namanya. Soalnya itu tadi. Yang namanya zakat profesi. Kita mau tanya sekarang. Zakat profesi ini dimasukkan zakat jenis yang apa? Apakah dimasukkan zakat emas? Zakat perak? Tidak. Apakah dimasukkan dengan zakat uang? Uang apa ya? Zakat uang. Bukan zakat tijarah. Dagangan, bukan. Kalau dikatakan sebagai zakat dagangan, bukan ya. Karena dia bukan enggak lagi dagangan. Karena yang namanya profesi itu umum. Tidak mesti profesi dia dagangan. Kan begitu Pak ya? Macam-macam profesinya itu. Kalau dagangan bukan ya? Anggaplah. Zakat profesi dimasukkan zakat tijarah. Anggaplah. Itu harus ada nisabnya. Mencapai 1 nisab. Dan harus 1 tahun. Bukan potong tiap bulan. Paham ya? Buka-buka tiap bulan. Anggaplah dia zakat uang. Zakat uang itu dimasukkan dalam zakat emas dan perak. Harus mencapai nisabnya. Dan harus nunggu haul. Di penghujung tahun baru kemudian dia keluarkan zakatnya. Kalau memang masih mencapai nisabnya. Bukan tiap bulan. Tadi faham ini ya? Hadha huwa. Wa'ala hadha yukhanafzina azakumullah. Wallahu ta'ala al-misawab. Dari apa namanya penjelasan yang ada tadi itu menunjukkan apa yang diistilahkan dengan zakat profesi seperti ini tidak ada di dalam Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah paham ya? Mudeng ini ya? Mudeng. Hah? Tadi itu zakat tijarah itu ialah segala sesuatu yang dipersiapkan untuk dagangan atau untuk jual beli. Mau contoh? Contoh Pak Abdul Malik. Pak Abdul Malik ini jualan buku misalnya. Kayak jualan buku, ya, jualan kurma, ya, jualan minyak wangi, ya, jualan ini, ya, jualan itu. Ada sesuatu yang beliau perjualbelikan. Maka barang tersebut terkena zakat tijarah. Tadi paham ya? Dilihat apa namanya perhitungannya. Yang dihitung itu ialah barang tadi dan uang yang ada di tangan Anda. Adapun apa namanya peralatan-peralatan yang terkait dengan barang itu nggak masuk. Jika Anda punya mobil, mobilnya itu apa namanya sebagai mobil operasional begitu, wira-wiri kesana kemari, nggak ada zakatnya, nggak dihitung. Jangan waktu malam punya sepeda motor yang satu itu yang masya Allah itu ya, sana kemari ya pakai itu aja, itu nggak masuk. Yang dihitung ialah apa namanya bukunya tadi, barang-barang yang dia jual tadi dengan hasilnya yang ada. Dilihat, kalau kemudian mencapai apa namanya mencapai nisabnya yang mereka tentukan, maka ditunggu selama setahun. Paham ya? Ketika sampai setahun dilihat, kalau ternyata berkurang dari nisabnya, ya nggak wajib zakat. Kalau ternyata mencapai nisabnya bahkan lebih, baru dikeluarkan 2,5% dari hasil yang ada. Tadi paham ya? Allah alam, karena saya termasuk pendapat yang mengatakan nggak harus zakat tijarah, sehingga saya kurang perhatian dengan nisabnya dan segala macamnya. Hah? Mutatosi? Nah, yang makanya antum melihat di penghujung tahun. Ketika antum buka usaha ini ya. Karena antum sudah tahu perhitungannya kan? Dihitung-hitung-hitung mencapai ini sopan enggak? Kalau belum, ketika antum berjalan. Ya kan ada perhitungan bulanan. Di akhir bulan antum cek aset yang ada itu dan juga omset yang ada itu. Begitu mencapai nisab, di saat sudah mencapai nisabnya, dari itu apa namanya antum mulai menghitungnya. Ada perhitungan bulanan ya, akhi. Nah, ada tutup buku tahunan, ada apa namanya ganti buku bulanan. Kan gitu ya? Antum cek tiap bulan. Begitu mencapai satu nisab, saat kita antum menghitungnya. Misalkan apa namanya Muharram mencapai nisabnya. Antum cek sampai Muharram tahun depan. Masih mencapai nisabnya lebih ataukah berkurang? Kalau mencapai nisab atau lebih dikurangkan zakatnya. Kalau tidak maka tidak ada zakatnya. Ini bagi yang berpendapat adanya zakat tijarah. Iya, saya tadi muter lagi, terus begitu. Tahun ketemunya berapa? Entek, ya wes. Nah itu, delapan mana? Anak kurang perhatian dengan nisab zakat tijarah itu. Lo nggak bisa pak, harus dengan nisabnya. Tadi itu, zakat profesi, oh, dong pak. Zakat dalam Islam itu ada aturannya. Gak pengen bodek pak, ada aturan tiap tahunnya, bukan tiap bulan, tiap tahun. Kalau ada, dikeluarkan, kalau enggak ada, maka tidak ada zakat, tapi masih ada, apa namanya, cara yang lain untuk itu, dengan cara infak, dengan cara sedekah, dengan cara hibah, dengan cara hadiah, dengan cara wakaf, masih banyak cara begitu loh, untuk membelanjakan harta fisabilillah. Zakat itu sudah ada aturan sendiri. Jangan diutak-utik zakat itu. Rukun Islam ini pak. Genai ini. Jangan diutak-utik. Sesuai dengan aturan, keluarkan. Tidak sesuai dengan aturan, cari cara yang lainnya. Begitu. Zakat tidak bisa dengan cara sedekah, dengan cara infak. Yang ini tanpa batas. Tidak ada istilah sedekah 2,5% tidak ada. Sedangkan sedekah infak seluruhnya sama tukar-tukarkan jadi satu. Tidak masalah. Allah Ibarat. tadi jika barang atau uang yang sudah mencapai nisab dan haul berapa yang harus dikeluarkan zakat untuk barang tadi itu 2,5%. Bolehkah seorang yang itikaf keluar dari masjid untuk bekerja, kemudian selesai bekerja masuk masjid lagi yang gak oleh ya? Itu bukan namanya itikaf, itu namanya pindah rumahnya ke masjid. Allah mustahil. Kalau antum tidak memungkinkan selama 10 hari, antum bisa i'tikaf di malam harinya saja. Ini diperbolehkan ya. Walaupun pahalanya enggak seperti pahala i'tikaf 10 hari berturut-turut, tapi diperbolehkan dengan hadisnya Umar bin Khattab ketika beliau bernazar untuk i'tikaf semalam di Masjidil Haram, Rasulullah mengatakan "Aufi bi nazri." Tunaikan nazarnya kamu. Sehingga boleh beri'tikaf hanya satu malam saja. Atau diambil malamnya saja. Kalau misalkan sampean masih bekerja di kantor. Kerja pukul 7. Pulang pukul 4. Ya wis. Antum nanti masuk ke tempat i'tikaf, ke masjid, nah kemana-mana, badal isya. Selesai. Ambil antum saat isya. Sudah tidak pulang ke rumah sampai menjelang sahur. Kalau keluarga memungkinkan membawa sahur ke masjid, bawa ke masjid. Lebih afdal. Kalau misalnya tidak memungkinkan ya pulang ke rumah untuk sahur, baik lagi setelah itu. Nanti jam 7 berangkat kerja. Paham? Keluar itikafnya lagi. Nanti malam niat baru lagi, itikaf lagi. Lah. Saya mau tanya, ibu saya berdagang emas dengan dikredit. Ibu saya membeli emas toko dengan harga 100.000 rupiah. Dan dijual ke orang lain dengan harga 150 ribu rupiah dengan dibayar 10 kali dicicil. Bagaimana hukumnya? Hukumnya riba nasiah. Terjatuh dalam riba nasiah. Sebab barang yang dijual ialah emas dan alat bayarnya ialah uang. Sehingga harus serah terima di tempat. Tidak boleh tempuh. Paham ya? Dengan ditetek mas riba, riba nasi'ah. Hukumnya haram. Tidak boleh. Nah, kalau kaum muslim mengerti hukumnya riba, yang paling enak itu jualan emas sekarang. Kenapa? Kontan terus. Kayak dautan. Kalau paham. Kaum muslim sekarang banyak yang paham ya. Ketentuannya, kalau menggunakan alat bayarnya itu adalah uang, harus serah terima di tempat. Ini uangnya, mana barangnya? Nah, enak kan? Utuh duitmu, ketok hasilnya, nggak kemudian banyak piutang di luar. Kalau paham, repot ya banyak nggak paham. Apa hukum mengerjakan sholat id dalam masjid? Khilafus sunnah, menyelisih sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Al Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhwan, semasa hidupnya tidak pernah satu kali pun sholat id di Masjid Nabawi. Nah, pernah. Tamam, beliau selalu keluar ke lapangan ke sebuah tempat yang diketahui oleh para sahabat. Padahal antum tahu yang namanya Masjid Nabawi itu afdal. Memiliki keutamaan yang sangat besar. Salat sekali di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali tempat yang lainnya. Sangat mulia masjidnya itu, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat Id di Masjid Nabawi. Dan terus menerus selama masa hidupnya itu beliau di lapangan. Menunjukkan yang sunnah ialah sholat id di lapangan. Ya. Dikecualikan kalau kondisi tertentu yang uzur. Misal, kondisi hujan yang sangat deras. Maka, apa namanya, gak mungkin di lapangan dialihkan ke masjid jami' yang paling besar. Supaya bisa menampung semua kaum muslimin. Atau misalkan, enggak ada lapangannya. Lapangannya kecil. Enggak muat untuk rakyat desa itu. Enggak muat begitu. Dikarenakan kecilnya tempat atau enggak punya tempat, maka dicari masjid yang paling besar, yang paling luas untuk mencakup semua jamaah kaum muslimin di sana. Itu namanya kondisi tertentu, sangat kondisional sekali. Inilah sunnahnya di lapangan. Untuk zaman sekarang ikhwan, banyak lapangan yang ada itu. Kalau ada yang tanya apa hukumnya sholat id di jalan raya, al-jawabnya juz, diperbolehkan. Diperbolehkan. Sehingga stop sebelah sana, stop sebelah sana, perbodin, dah, untuk sholat id. walaupun yang lebih afdal ialah di lapangan. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana hukumnya bolehkah mengimami istri salat fardu di rumah setelah kita melaksanakan salat jamaah di masjid? Al-jawab yajuz, diperbolehkan. Hujahnya adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaih, seingat saya beliau pernah salat isya, biasa salat isya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pulang ke tempatnya, ke desanya, dan mengimami kaumnya berjamaah salat isya. Tamam? Dan Mu'adz ketika itu niatnya niat sunnah, niat nafilah, bukan niat wajib. Maka begitu pula Anda, ketika Anda selesai salat jamaah di masjid, Anda pulang untuk mengimami istri Anda. Anda sebagai orang yang mutanafil, salatnya sunnah, istri Anda dengan niat wajib. Diperbolehkan. Maksudnya terkena hukum jamaah begitu. Hukum jamaah begitu. Untuk para istri itu sendiri pahalanya. Enggak usah berpikir tentang masalah pahala jamaah sudah. Untuk yang namanya para wanita, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling afdal untuk mereka salat di rumahnya masing-masing. Dan itu afdal untuk mereka daripada di masjid. Menunjukkan apa? Pahalanya tersendiri. Pahalanya tersendiri, hanya Allah yang Maha tahu berapa jumlah pahala yang diterima oleh para wanita yang salatnya di dalam rumah dalam rangka untuk menjalankan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun kalau bertanya apakah dihitung jamaah, dikatakan jamaah. Sebab yang namanya aqallul jamaah itsnan. Minimal jamaah itu dua orang saja, imam dengan makmumnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya juga menunjukkan di sini ikhwan, bolehnya perbedaan niat antara imam dengan makmum. Imam fardu, makmum sunnah boleh. Imam sunnah, makmum fardu boleh. Adakah sunnah bersalam-salaman di hari raya dengan mengucapkan takabbarallahu minna wa minkum? Atau yang semisalnya, al-jawab, ini diamalkan oleh para sahabat. Sehingga dikerjakan boleh, tidak pun juga boleh. Mereka disebutkan dalam beberapa riwayat dengan sanad yang sahih yang hasan seingat saya. Mereka kalau hari raya dan kalau mereka saling bertemu, mereka saling mengucapkan doa takabbarallahu minna wa minkum. Sehingga fatwa Imam Ahmad rahimahullah, man syaa fa'al wa man syaa tarak. Siapa yang mau melaksanakan boleh, siapa yang mau meninggalkan juga boleh. Enggak diingkari. Dipersilahkan. Jawab takabbarallahu minna wa minkum. Lafaznya itu ialah mereka saling mendoakan antar mereka. Saling mengucapkan takabbarallahu minna wa minkum. Kebiasaan di daerah kami bahwasanya hari raya selalu ada yang namanya saling kunjung mengunjungi antar tetangga yang satu dengan yang lainnya dan bermaaf-maafan. Apakah ini diperbolehkan atau bagaimana kita menyikapinya? Ini ya ikhwan, kalau dijadikan sebagai pelengkap hari pelengkap yang namanya Ramadan, pada Ramadan enggak ada ya. Itu sekedar upaya aji mumpung ya. Aji mumpung. Mumpung ketemu sama sanak famili yang sebagian orang tidak bisa ketemu kecuali harus pada hari raya saja. Sudah masuk, masya Allah. Tawarakallah. Amam sehingga tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Wallahu ta'ala al-musawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah kajian akan dimulai lagi setelah pengumuman yang berikutnya. Paling tidak 2 pekan setelah itu. Kalau seandainya itnya Jumat, berarti Jumatnya sepekan Jumat setelah itu tidak ada, Jumatnya lagi baru ada. Antum sudah muncul di sini ya? 2 pekan setelah itu sudah ada ya? Apa maksudnya liburan? Sudah ada? Atau nanti kita hubungi lagi insya Allah. Allah ibarakatikum. Jazakumullah khairan. Ma'alaikum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.